عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di suasana hujan yang semoga dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama untuk melanjutkan ibadah kita talabul ilmi, yaitu membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ya, al-jawabul kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Penyakit dan obat, atau jawaban yang memuaskan bagi siapa yang ingin bertanya tentang obat yang mujarab. Ya. Kita masih pada pembahasan tentang doa yang jawamiyah. Ya. Memohon kepada Allah dengan doa-doa yang jami', yang mencakup. Ya. Sudah beberapa doa yang telah kita pelajari. Terakhir adalah la ilaha illa anta da'watu dhinnuni. Da'watu dhinnuni pada halaman 20. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Bahwa tidak seorang muslim pun yang berdoa meminta kepada Allah apapun atau dalam kondisi apapun kecuali Allah mengabulkan. Ya, mengabulkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mengatakan hadisun sahih. Ya. Yang sekarang pada halaman 22. Halaman 22. Wa fi sahihaini, alinea pertama. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب. Ini yang lain ya, ucapan atau ungkapan yang lain ketika kita dalam kesempitan. Dalam kesempitan ada doa yang ampuh untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah segera memberikan kelapangan kepada kita, adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, anak paman Nabi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Rasulullah SAW berdoa ketika Al-Karbi. Kana yaqulu 'indal karbi, bahwa beliau berdoa ketika al-karb. Al-karb kesempitan, al-karbu kesempitan, kesusahan yang sangat luar biasa beratnya. Ya, Nabi SAW memanjatkan atau mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan berikut ini. Yang sangat penting kita ambil dari pernyataan atau cerita Ibnu Abbas ini adalah ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga ada saatnya beliau berada di dalam kesempitan. Ya, dalam kesempitan. Apalagi dalam berdakwah, dalam menghadapi orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang memusuhinya, ya, orang-orang yang membencinya, maka sangat banyak atau sangat sering Nabi SAW dalam kesempitan. Dan di antara yang ia panjatkan kepada Allah adalah ucapan-ucapan berikut ini. La ilaha illallah al-azimul halim. Itu ucapan pertama. La ilaha illallah al-azimul halim. Ada tambahannya dua ya. La ilallah sudah bisa. Kemudian tambahannya dua kata. Al-azim al-halim. Al-azim al-halim. Al-Azim yang maha besar, Al-Halim yang maha santun, ya, lemah lembut. Ya. Itu untuk kalimat yang pertama. Setelah kalimat La ilaha illallah ada tambahan dua nama, yaitu apa? Al-Azimul Halim. Kemudian kalimat yang kedua, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Ya, ada tambahan Rabbul Arshil Azim. Yang membedakan dua kalimat ini, yang pertama dan yang kedua adalah ujungnya. Untuk yang pertama Al-Alimul Al-Azimul Halim, yang kedua Rabbul Arshil Azim. Kemudian kalimat yang ketiga, La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi Rabbul Arshil Karim. Ada tiga kalimat setelah La ilaha illallah. Yang pertama Rabbus Samawati, yang kemudian wa Rabbul Ardi, kemudian yang ketiga Rabbul Arshil Karim. Kalau tadi Azim ya. Yang kedua adalah Al-Azim. Ya, La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Kalau yang ketiga ini Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Karim. Itu mungkin ditulis kemudian di bawahnya tulis yang kedua, di bawahnya lagi tulis yang ketiga, agar kita bisa melihat mana perbedaan-perbedaan antara kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. La ilaha illallah al-azimul halim. Ini yang pertama. Kemudian di bawahnya La ilaha illallah Rabbul arsil azim. Kemudian yang bawahnya lagi La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul arsil karim. Ya. Ini hadis sahih. Dan Nabi SAW praktekkan itu dalam kesempitan mengangkat doa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian riwayat yang lain, wa fi musnadil imami Ahmad, ini dalam kitab hadis karyanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang dinamakan dengan kitab musnad. Ya. Imam Ahmad mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam sebuah kitab namanya Musnad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Min hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qal. Ya, dari hadis Ali bin Abi Talib, anak paman Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu qal, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun. Ya. Nabi mengajarkan saya apabila menimpa saya kesempitan. Kata siapa? Ali. Kalau tadi Ibnu Abbas, bahwa Nabi ketika ditimpa oleh kesempitan, kesusahan dan kesulitan membaca tadi kalimat tadi, La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah Rabbul arsyil azim, La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Kalau di sini Ali diajarkan oleh Nabi apabila ditimpa oleh kesulitan, kesempitan, kesusahan, ujian, cobaan, maka Nabi mengajarkan an aqul, agar saya mengatakan La ilaha illallah al-halimul karim. Al-halimul karim. Dua kalimat al-halim dan karim ini sudah ada di ungkapan sebelumnya. Ya. Al-Halim ada di yang pertama, Al-Azimul Halim. Tetapi yang kedua itu pada sifat Arasy. Ya. Sifat Arasy, Rabbul Arsyil Karim. Walaupun bukan sifat Allah, namun di sini Al-Karim di sini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. Kemudian Subhanallah. Subhanallah. Kemudian wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Ini ada empat kalimat juga. Ada empat kalimatnya. Subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Menggabungkan antara tahlil, kemudian tasbih, kemudian ta'zim, takbir, kemudian tahmid. Ya. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah tasbih. Kemudian wa tabarakallahu rabbul arsyil azim, ini pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Tahmid, ya. Ini kalimat yang lain. Ya, kalimat yang lain. Berarti yang hadis sahih tadi, sahihain yang riwayat Ibnu Abbas itu lafaz yang ke-8 ya. Lafaz doaul karbi atau doa dalam kesempitan yang ke-8. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi, rabbul arshil karim. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ungkapan yang ke-9 itu yang tadi, la ilaha illallahul alimul halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillah rabbil alamin. Ya, ucapkan dalam kesempitan, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala kelapangan. Ucapkan ini sebagai tawassul, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan. Ini lafaz doa dalam kesempitan yang ke-9 yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di sini. Ya. Kemudian wa fi musnadihi, musnad Imam Ahmad juga. Ya. Wa fi musnadihi aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya. Qala Rasulullah sallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun atau wala hazanun. Faqal, ini yang ke-10 ya, lafaz doa dalam kesempitan, dalam kesusahan yang ke-10. Ini panjang dan mungkin sudah ada yang menghafalnya. Ini kata hadis Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dari Abdullah bin Mas'ud tadi, kata Nabi SAW, ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun. Tidak seorang pun yang ditimpa oleh ham dan huzun, kesedihan dan kesusahan, ya, kegalauan, galau saja, ya, stres dan juga kesedihan, tidaklah seseorang ditimpa oleh kegalauan dan kesedihan lalu dia mengucapkan doa ini, memanjatkan doa ini, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Ya, ini kalimat yang pertama. Ya, bentuknya adalah pujian-pujian untuk Allah, pengakuan tentang kelemahan kita, kehambaan kita, kekerdilan kita, ketidakberpunyaan kita, dan pastinya keputusan Allah. Ini semuanya tawassul. Allahumma inni abduka, pengakuan. Ya Allah, sungguhnya saya adalah hambamu. Ya, hambamu. Ibnu abdika, anak hambamu. Ya. Ini turun-temurun hamba semuanya. Saya hambamu, ayah saya hambamu, ibu saya juga hambamu. Ya. Ibnu abdika, ibnu amatika. Ya, saya hambamu, ayah saya hambamu, ibu saya hambamu. Ibnu abdik, ini ayahnya. Ibnu amatik, ini ibunya. Amah sama dengan abdun untuk wanita. Amatun, budak, hamba untuk wanita. Kemudian, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Ya. Ubun-ubunku di tanganmu. Artinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang menguasai, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah yang menetapkan apapun yang dikehendakinya kepada kita. Kita tidak punya apa-apa. Itu yang maksud dengan nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tangan. Maksudnya Allah yang menguasainya. Madin fiyya hukmuk. Berlaku atasku keputusanmu. Ya. Tidak bisa kita. Madin. Dotnya berbaris bawah. Madin tanwin. madin. Ya, berarti kalau bahasa tulisan Latinnya madin, D-H-I-N, M-A-D-H-I-N. Yang digabelkan A-nya bisa panjang, ma, M-A-A-D-H-I-N. Ya, madin, berlaku. Ya, fiyya, fiyya, padaku, hukmuka, keputusanmu. Apapun yang diputuskan oleh Allah, ini yang dimaksud dengan nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu, karena apapun yang diputuskan oleh Allah untuk kita berlaku. Tidak bisa kita berbuat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita hamba. Ya. Kemudian, adlun fiyya qada'uk. Adlun. Adlun adil. Adlun adil. Fiyya padaku qada'uk. Qada'mu. Takdirmu. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, meskipun juga mungkin menyakiti kita, memberatkan kita, menyusahkan kita, tetap pengakuan kita bahwa yang diputuskan oleh Allah itu adalah adil. Nah, ini subhanallah pengakuan yang luar biasa yang membuat Allah suka, Allah membuat Allah memuliakan dan mencintai kita. Bukan protes malah, kok saya saja yang susah hidupnya. Sementara saudara kandung saya kok mudah-mudah saja. Ya. Kok dilapangkan rezekinya, sementara semenjak kecil saya, semenjak sekolah saya tidak selesai. Sementara adik saya selesai terus. Kan ada juga yang protes seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau saya sakit lama sekali, sementara sepulan penyakitnya sama kok bisa sembuh. Adlun fiyya qada'u. Qada'mu kepadaku adil ya Allah. Karena Allah tidak akan membebani kita apa yang tidak mampu kita lakukan. Allah tidak akan menzalimi. Baik itu dengan syariat maupun dengan ketetapan kauni, takdir. Tidak akan menzalimi kita. Makanya apapun musibah yang menimpa kita justru penyebab keberkahan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan urusan orang mukmin, urusannya semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Makanya pengakuan kita ketika mengungkapkan ini, adlun pakai ain ya. Adlun, adil. Fiyya padaku qada'u qada'mu. Maksudnya takdir. Ya. Barulah meminta. Setelah tawassul namanya itu. Pujian-pujian untuk Allah. Pengakuan. Maka ini membuat doa ini spesial. Membuat doa ini istimewa karena pengakuan-pengakuan tadi. Ya. As'alukallahumma. Ini baru permintaan. As'alukallahumma. Baru juga ditambahkan dengan tawassul menggunakan nama-nama Allah. Bikulli ismin huwalak. Bikulli ismin huwalak. Ya. Sammaita bihi nafsak. Au anlamtahu ahadan min khalqika. Au anzaltahu fi kitabika. Au istathartu bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini semuanya permohonan yang diiringi dengan tawassul dengan nama-nama Allah. Ya. As'aluka Allahumma. Saya memohon kepadamu ya Allah. Ya. As'aluka Allahumma. Saya memohon kepadamu ya Allah. Bikulli ismin. Dengan setiap nama. Huwalak dia milikmu. Berarti bertawassul dengan semua nama Allah SWT. Ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ini kalau dihafal sangat indah ya. Sangat luar biasa ungkapan-ungkapannya. Dan ketika kita menggunakannya dalam doa, ada rasa sesuatu yang berbeda. Kita pengakuan kita bahwa kita hamba, tidak berdaya, tidak berpunya. Apapun yang diputuskan oleh kita, semuanya menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahaadilan Allah. Lalu minta dengan nama-nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Dengan nama itu engkau beri dirimu nama. Jadi yang memberi nama untuk Allah, Allah. Jangan buat beri-beri pula Allah nama. Yang berhak, yang satu-satunya berhak memberi nama kepada Allah siapa? Allah. Kemudian nabinya Muhammad SAW. Selain dari Allah dan Nabi, tidak ada yang berhak memberi untuk Allah nama. Makanya Tuhan itu bukan nama Allah. Bukan nama Allah. Tuhan bukan nama Allah. Tidak ada dalam Al-Quran dan itu bukan bahasa Arab. Tuhan bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya dalam berdoa menjauhi kata ini lebih utama. Kalau kita bermaksud bahwa itu nama, maka menjauhinya lebih utama. Tidak ada yang seindah nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang indah, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sammaita bihi nafsak, engkau beri dirimu dengan nama itu nama, atau kamu berikan nama itu untukmu. Kemudian au 'allamtahu ahadan min khalqika. Ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu banyak. Nama-nama Allah itu banyak. Ada yang diajarkan oleh Allah kepada salah satu dari makhluknya. Nama-namanya yang banyak itu sebagian diberitahukan kepada Nabi. Ya. Diberitahukan kepada Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW juga di dunia ini mengetahui sebagian nama Allah, dan masih banyak nama-nama yang tidak diketahui oleh Nabi. Hadis syafaat. Hadis syafaat itu membuktikan bahwa Nabi SAW di dunia ini tidak mengetahui nama-nama Allah seluruhnya. Adapun hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama dan barang siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Ini bukan membatasi Allah punya nama 99. Ya. Bukan membatasi bahwa nama Allah hanya 99. Sementara yang di sini, yang dalam hadis ini justru menambah, menunjukkan bahwa nama Allah banyak. Samaita bikulli ismin huwa lak, dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau beri dirimu sebagai nama, engkau jadikan sebagai namamu. Kemudian yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, makhlukmu. Ya. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan di dalam kitabmu nama tersebut. Perhatikan lanjutannya, awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kamu rahasiakan di ilmu ghaib di sisimu. Berarti ada nama-nama yang dirahasiakan oleh Allah yang tidak diberitahukan kepada seorang pun nabi dan tidak dimasukkan ke dalam kitab-kitabnya, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahukan kepada siapa-siapa. Makanya di dalam hadis syafaat di mana Nabi meminta agar Allah memulai pengadilannya, saya sujud setelah manusia datang kepada Nabi Adam, gagal. Datang kepada Nabi Nuh, gagal. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, gagal. Tidak ada hasilnya. Kemudian datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengatakan, sayalah orangnya untuk memberikan itu kepada kalian. Lalu beliau sujud di atas, di bawah aras Allah SWT. Kata Nabi, dibukakan untuk saya pujian-pujian. Nabi bercerita ketika hidup di dunia. Dibukakan ketika itu oleh Allah pujian-pujian untuk saya. Maksudnya pujian kepada Allah. Yang sekarang saya tidak tahu apa pujian-pujian itu. Yang sudah pasti bahwa itu nama-nama Allah. Karena tidak ada yang seindah memuji Allah dengan apa? Dengan nama-namanya. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Jadi memuji Allah, memanggil Allah, menyanjung-nyanjung Allah dengan nama-namanya itu yang paling mulia, yang paling sempurna. Makanya ketika dia sujud itu, dia puji Allah dengan nama-nama yang di dunia Allah Nabi SAW tidak tahu. La a'lamuhul yaum. Hari ini saya tidak tahu. Nama apa yang saya ucapkan ketika itu? Berarti menunjukkan bahwa di akhirat nanti ada nama-nama Allah yang diberitahukan oleh Allah kepada nabinya yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada nabinya di dunia. Ya. Jadi jangan dipahami bahwa nama Allah hanya 99. Hadis ini menunjukkan bahwa nama Allah banyak. Ada yang dirahasiakan bahkan oleh Allah dan tidak diberitahukan kepada siapa-siapa pun juga. Aw istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Setelah pengakuan tentang kelemahan kita, bahwa kita hamba, anak hamba, ya. Kemudian ubun-ubun kita di tangan Allah, keputusan Allah tetap berlaku untuk kita, kita menerimanya, kemudian bertawassul dengan nama-nama Allah semua, barulah kita meminta. Nah, ini menunjukkan bahwa doa ini spesial. Ada permintaan, anta ja'alal qur'an al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya. Itulah permintaannya. Jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai penenang kalbuku, ya, penenang hatiku, cahaya dadaku, dan penghapus dan pengikis kesedihanku. Ya. Jala'a huzni wa dhahaba hammi. Terkikisnya kesedihanku dan hilangnya kegalauanku. Kata Nabi, tidaklah seseorang ditimpa oleh kegalauan dan kesedihan lalu membaca zikir tadi, maka illa azhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazna. Kecuali Allah menghilangkan, menghapus darinya kegalauan dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu faraha. Lalu Allah gantikan di tempat kesedihan dan kegalauan tadi kegembiraan. Kata Nabi, ini dengan uslub yang tegas. Tidaklah seseorang ditimpa oleh kesedihan dan kegalauan, ya, lalu membaca doa tadi kecuali habis kegalauan dan kesedihannya. Ditukar oleh Allah dengan apa? Dengan kegembiraan. Ya, dengan kegembiraan. Cuma doanya panjang. Ya, itu yang susah. Tetapi kalau dihafal mudah. Kalau ada keinginan untuk menghafal mudah. Tulis saja. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, tulis ke bahasa Indonesia dengan bahasa Latin. Ya, baca bahasa Arabnya dulu, tulis dengan bahasa Indonesia. Nanti dihafal satu kata. Disusun ya. Disusun. Pembagiannya seperti tadi. Allahumma inni abduka ibnu amatik. Ini pertama. Ya. Ini mudah sekali. Hamba semuanya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika. Ya. Kemudian yang kedua susunannya, nasiyati biyadika. Madin fiyya hukmuka. Adlun fiyya qada'uk. Untuk mengingatnya, kalau madin itu untuk hukum. Kalau untuk qada' adl. Ya, madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uk. Ya. Berlaku keputusanmu dan adil qada'mu. Ya. Ini pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta dengan tawasul dengan nama-nama Allah. As'alukallahumma. Ya, as'alukallahumma bikulli ismin. Kalau dilanjutkan begini, bikulli ismin huwalak. Ini kalimat keberapa? Ketiga. Yang pertama tadi, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Yang kedua, nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Yang ketiga, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini yang keempat, ya. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, tambahkan ya, sammaita bihi nafsak. Kemudian yang berikutnya, au allamtahu ahadan min khalqika. Kemudian berikutnya yang keenam, au anzaltahu fi kitabika. Kemudian yang ketujuh, au istaksarta. Kalau disambung, au istaksarta fi ilmil ghaibi indak. Itu semuanya tawasul, pujian-pujian, pengakuan, merasa lemah dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah meminta. Ya. Apa permintaannya? Antaja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Yang kedelapan. Antaja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Wa nura sadri. Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Itu yang ke-10. Ya. Kalau tadi rabi'a qalbi, nura sadri, jala'a huzni, dhahaba hammi. Ya. Dhahaba hammi. Rabi' qalbi. Nura sadri. Jala'a huzni. Dhahaba hammi. Itu akhir dari doanya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala tukar dengan kegembiraan dan menghapus kesedihan. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Berarti para sahabat juga ketika mendengar pertama kali merasa berat. Lalu mereka bertanya, apakah kami pelajari? Maksudnya kami hafal? Kami pahami? Qala bala, kata Nabi, iya. Yambagi liman sami'aha an yata'allamaha. Layak bagi siapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Untuk mempelajari. Ini rekomendasi dari Nabi. Maka tidak akan sia-sia kita bersusah-susah menghafalnya karena dia sangat luar biasa. Itu lafaz doa Al-Karbi yang ke-10 yang terpanjang. Ya. Kemudian di bawahnya perkataan Ibnu Mas'ud. Wa qala Ibnu Mas'udin, ya, ma kuriba nabiyyun minal anbiya illa staghatha bitasbih. Ya, illa staghatha bitasbih. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ini tidak ada sumbernya. Di sini dikatakan saya tidak menjumpainya. Saya coba juga mencari-cari di mana terdapat perkataan Ibnu Mas'ud ini. Tidaklah seorang nabi ditimpa oleh kesempitan kecuali beristighatsah dengan tasbih. Ya, dengan tasbih. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin itu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud, ya. Dan itu pun sudah berlalu lafaznya. Kemudian wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi kitabil mujabina fi ad-du'a anil Hasan. Ibnu Abi Dunya salah seorang ulama, dia punya kitab namanya kitab Ibnu Abi Dunya ini nama kitabnya Al-Mujabina fi ad-du'a, orang-orang yang mustajab doanya, ya. Al-Mujabina, yang dikabulkan doa mereka. Diriwayatkan dari Al-Hasan, yaitu Hasan Al-Basri. Ya. Qal kana rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yukna Aba Mi'laq. Ada seorang laki-laki dari sahabat yang dipanggil dengan panggilan Abu Mi'laq. Panggilannya Abu Mi'laq. Abu Mi'laq, sahabat ini. Dari kaum Ansar. Kata Al-Hasan, wa kana tajiran. Abu Mi'laq ini pedagang. Abu Mi'laq ini apa? Tajir. Maksudnya bukan kaya tetapi pedagang. Kalau bahasa kita tajir apa? Kaya. Ya. Wa kana tajiran adalah Abu Mi'laq ini adalah seorang pedagang. Ya tajiru bimalin lahu wali ghairihi. Dagangannya itu dari modal dia sendiri dan juga dari modal orang lain. Jadi dagangannya itu dari modalnya dan juga dari diambilnya dari modal yang lain. Bisa jadi dia bekerja sama, ya, dengan orang lain. Yadribu bihi fil afaq. Jadi dia berkeliling, berjualan dari tempat ke tempat, membawa barang dagangannya dari pasar ke pasar, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Yadribu bihi fil afaq, mengembara, membawa barang dagangannya. Nanti kalau sudah habis balik lagi. Balik lagi kemudian bagi hasil. Ya. Yang istimewa pada Abu Mi'laq ini adalah wa kana nasikan wari'an. Nasikan wari'an. Dia adalah seorang yang ahli ibadah. Ahli ibadah dan wara'. Ya. Ahli ibadah dan wara'. Fakharaja marratan. Suatu ketika dia keluar membawa barang dagangannya. Falaqiyahu lissun muqanna'un fissilah. Dalam perjalanan dia dihadang oleh pencuri atau perampok begal. Ya. Yang bertopeng. Ya. Yang bertopeng. Dengan senjata terhunus. Ya. Dengan senjata terhunus. Faqala lahu dha' ma ma'ak, kata perampok tadi, seorang ya, begalnya seorang, serahkan semua yang ada padamu, Ya, letakkan semua yang ada yang kamu bawa. Fa inni qatiluka. Sesungguhnya saya akan membunuhmu. Ya. Kata orang tadi. Dha'ma ma'ak, serak keluarkan, lepaskan semua yang kamu miliki, lucut semuanya dan engkau akan saya bunuh. Setelah barang sudah dilepas dan orang itu akan diancam dibunuh oleh perampok tadi. Qal, kata Abu Mi'laq kepada perampok tadi, ma turidu ila dami, apa yang kamu inginkan dari membunuh saya? Ya, apa yang kamu inginkan dari membunuh saya? Ya, sya'nuka bil mal, kan kamu menghadang saya kan untuk cari harta, bukan untuk membunuh saya. Kamu kan maunya ketika menghadang saya kan harta saya, saya serahkan semuanya. Lalu apa perlunya kamu membunuh saya? Saya juga tidak akan mencarimu. Dan saya pun tidak akan mengancammu. Yang kamu inginkan dari cara ini adalah harta. Dan nyawa saya tidak perlu bagimu. Kata Abu Mi'laq. Qal, kata orang ini, ammal malu fali. Adapun harta memang akan saya ambil. Walastu uridu illa damak. Dan saya juga tidak punya kemauan kecuali juga membunuhmu. Jadi perampok itu bukan sekedar dapat harta. Dia juga berupaya untuk melenyapkan nyawa. Puas dia. Harta, karena kalau orang ini masih hidup, dia masih ada kemungkinan mencarinya atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikannya. Maka hilangkan nyawanya. Harta memang sudah milik saya. Sementara saya juga tidak ingin kecuali membunuhmu. Walastu uridu illa damak. Qal, amma idh abaita. Ini berarti tawar-menawar ya. Orang Abu Mi'laq mengatakan, yang kamu inginkan harta, kenapa kamu mesti bunuh saya juga? Kata perampok ini, saya memang ingin harta, tetapi saya juga ingin bunuhmu. Ya. Kata Abu Mi'laq, amma idh abaita, jika kamu memang ingin membunuh saya, fadharni usalli arba'a rakaat. Ini cerita siapa? Cerita Al-Hasan Al-Basri. Kalau memang kamu ingin membunuh saya juga, maka biarkan saya sholat 4 rakaat. Ya, biarkan saya sholat 4 rakaat. Qal, salli ma badalak. Kata perampok ini, ya, silakan sholat sesuai yang kamu mau. Fatawadda'a. Abu Mi'laq pun berwudu. Thumma salla 4 rakaat. Lalu ia pun sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhiri sajdatin, dan adalah doanya di akhir sujudnya. Di akhir sujudnya sebelum salam adalah ya wadud. Wadud nama Allah Subhanahu wa taala. Ya wadud. Ya dzal arsyil majid. Ingat ini, ya wadud, ya dzal arsyil majid. Ya fa'alul lima yurid. Ya fa'alu lima yurid. Ini semuanya panggilan dan suruhan kepada Allah. Wahai zat yang maha mencintai. Wahai zat yang memiliki aras yang besar, yang mulia. Wahai zat yang maha berbuat untuk apapun yang dia kehendaki. Ya. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. Saya memohon dengan keperkasaanmu yang tidak tertandingi. Ya. Wa mulkika alladhi la yudham. Dan kekuasaanmu yang tidak terkalahkan. Mana-mananya sebegitulah semuanya. Wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik. Dan dengan cahayamu yang memenuhi sudut-sudut arasmu yang besar. Antakfiyana syarra hadzal lis. Agar engkau mencukupi saya dari kejahatan pencuri ini. Memohon kepada Allah yang untuk mengurusi pencuri tadi. Nah ini. Setelah sholat. Nah ini diantara penjelasan para ulama. Bahwa doa itu sangat dianjurkan setelah ketaatan. Apapun ketaatannya. Bisa jadi sholat. Bisa jadi sedekah. Bisa jadi kesabaran. Bisa jadi apapun ketaatan, kemudian lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sholat 4 rakaat, kemudian doa di waktu sujud. yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wa amma sujudu fa'akthiru fihi minat du'a. Ketika sujud, perbanyaklah berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Besar kemungkinan Allah mengabulkan. Apalagi dengan tawassul-tawassul dengan nama-nama Allah tadi. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alu Lima Yurid, As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis. Cukupkanlah saya dari kejahatan pencuri ini. Ya Mughith, aghithni. Wahai zat yang memberikan pertolongan dalam kesempitan, tolonglah saya. Ya Mughith, aghithni. Kedua kalinya. Dan bahkan beliau mengucapkan Ya Mughith, aghithni tiga kali. Ya. As'aluka dengan tawassul tadi, an takfiyani syarra hadzal lis, ya hadzal lis, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni, tiga kali. Ya, selesai dia. Selesai, kemudian melanjutkan solatnya dan menyelesaikan solatnya. Fa idza huwa bi farisin qad aqbal. Baru selesai dia berdoa, tiba-tiba ada seorang pendekar berkuda. Seorang pendekar berkuda menghadap menuju mereka. Biadihi harba. Di tangannya ada tombak. Qad wada'aha baina udhunai farasih. Batang tombak tadi sudah berada di atas kepala kudanya. Berarti sudah hendak diangkat untuk dilayangkan, dilemparkan. Bukan di bawah, tetapi tombak itu sudah di atas kepala kudanya, berarti sudah disasarkan ke tujuan yang dituju. Ya. Falamma basura bihi lis aqbala nahwahu. Ketika pencuri tadi melihatnya, maka pencuri tadi menghadangnya. Fata'anahu faqatalah. Maka pendekar tadi menusukkan tombak tadi ke pencuri tadi dan membunuhnya. Ya. Tidak tahu dari mana. Thumma akbala ilaih. Kemudian dia, pendekar tadi, menghadap kepada pedagang tadi, Abu Mi'laq. Faqal, ia katakan kepada Abu Mi'laq, kan masih yang duduk salat. Baru selesai dia berdoa ketika sujud terakhir, kemudian menyelesaikan salatnya. Dan terjadilah kejadian yang cepat sekali, ya. Dan orang tadi, pendekar tadi menghadapnya dan mengatakan, Qum, bangkitlah. Faqala man anta? Kata Abu Mi'laq, kamu ini siapa? Bi abi anta wa ummi. Ini sumpah yang biasa diungkapkan oleh orang Arab ketika menginginkan jawaban yang langsung, ya. Faqad aghathani Allahu bikal yawma. Kata Abu Mi'laq, Allah telah menolong saya dalam kesempitan denganmu pada hari ini. Faqal, kata pendekar tadi, ana malakun minas sama'ir rabi'ah. Saya malaikat turun dari langit keempat. Da'uta bidu'aikal awwal. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama. Apa? Ya Wadud. Apa tadi? Ya Dzal Arsyil Majid. Ya Fa'alu lima yurid. Ini panggilan seruan kepada Allah yang Maha mendengar. Engkau berdoa dengan doamu yang pertama. Fasami'tu li abwabis sama'i qaqa'ah. Saya mendengar, kata malaikat tadi, pintu-pintu langit bergetar. Ya. Dengan panggilan-panggilanmu dari sini. Summa da'auta bidu'aika tsani. Kemudian engkau berdoa dengan doamu yang kedua. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa mulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik. Ya. Fasami'tu li ahli samai dajjah. Aku dengar, kata malaikat, penghuni langit gempar. Ya. Mendengarkan pertama getaran pintu-pintu langit, kemudian mereka juga mendengar itu dan mereka pun gempar. Summa da'auta bidu'aika tsalits. Kemudian dengan doamu yang ketiga, an takfiyani syarra hadzal lis ya Mughith aghithni. Ya Mughith aghithni. Ya Mughith aghithni. Ya, summa da'auta bidu'aika tsalits faqila li Ketika doamu yang ketiga diucapkanlah, diperintahlah saya, doaun makruh. Dikabarkan kepadaku itu doa orang yang dalam kesempitan. Fasa'altullah an yuwalliyani qatlahu. Aku memohon kepada Allah untuk mewakili dan menugaskan saya untuk membunuhnya. Ya. Nah, ini cerita yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kemudian di ujung dia mengatakan, Qala Al-Hasan, faman tawadda'a. Kata Hasan menyimpulkan cerita Abu Mi'lak tadi, barang siapa yang berwudu, wasalla arba'a raka'an, dan salat 4 raka'an, wada'a, kemudian berdoa, bihadad du'a, dengan doa yang tadi, ustujibalah, akan dikabulkan untuknya, makruban kana au ghaira makrub, baik dalam kesempitan ataupun tidak dalam kesempitan. Itu kesimpulan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan itulah beberapa doa-doa makruh. Berarti yang tadi yang terakhir adalah yang ke 11 dari lafaz-lafaz doa ketika kita dalam kesempitan. Bahkan yang ke-11 tadi menurut pernyataan Al-Hasan Al-Basri juga bisa diucapkan ketika kita tidak dalam kesempitan. Ya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat, siapa yang tidak melalui dan merasakan kesempitan dalam hidup ini? Semua kita sama. Akan ada kalanya kita berada dalam kesempitan, kesusahan, dihimpit oleh berbagai permasalahan. Maka ungkapan-ungkapan yang 11 yang telah kita dapatkan dari awal sampai akhir, ada yang ringkas, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang ringkas, ada yang menengah, ada yang panjang, pilih dan kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan seluruh jiwa kita, mengakui dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, terutama doa yang ada dalam Sahih Bukhari tadi, dari Ibnu Abbas, Bukhari Muslim. Kemudian doa Allahumma inni abduka, yang tadi juga kita katakan itu adalah doa orang yang makruh. Tinggal menerapkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menerapkan doa-doa tersebut, karena kita sadar bahwa kita akan selalu berada di dalam kesusahan dan kesempitan, merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.